Maka keamal menampakkan syirik dan perampakan kumar. Wa ya inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa layna wa la'alla. Dan anggota ialah inna, anna, lakinna, ka'anna, layna dan la'alla. Takulu inna zaidan qalimun wa layna akram syahisun wa ma'asbadan. Seperti inna zaidan qalimun, laita amran sahsun, dan yang serupa dengannya. Wa makna inna wa anna at-tawkid. Inna dan anna maknanya tawkid. Walakinna dan istidrak. Lakinna maknanya istidrak. Wa ka'anna ditasbih. Ka'anna punya makna ditasbih. Wa laita ditamani. Laita tamani. Wala'ala litarki wa tawakuk. Ataupun ala punya arti tarki dan tawakuk. Baik. Barakallahu'alaikum. Pembahasan kita kali ini adalah an-nawasih yang kedua. Yani inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha yang akan kita bahas ini, lebar kefikum, ada beberapa pembahasan yang harus kita pahami. Yang pertama, mengenal inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Seluruhnya berbentuk huruf. Poin kedua, inna wa akhwatuha, kan perkara yang pertama, poin pertama, terus poin kedua, bukan perkara kedua, ya, poin kedua. B, satu A, satu B, kan? Inna wa akhwatuha disebut al-murubul musyabbahan bin af'al. Al-murubul musyabbahan itu bis'af'al. Dalam huruf-huruf yang menyerupai fi'il. Huruf-huruf yang menyerupai fi'il. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya, memiliki makna seperti fi'il. Dan terbentuk dari tiga huruf atau lebih. Kemudian diakhiri dengan fathah seperti fi'il madhi. Baik. Jelas ya? Jadi inna wa ma'uha semuanya terbentuk huruf, bukan fi'il, bukan fi'il. Kalau kalian ada pertanyaan, tolong contohkan huruf. Ya, kalian bisa menulis semua anggota inna wa ma'uha. Ya. Kemudian inna wa fatwa disebut al-murubul musyabbaha fi'il. Huruf-huruf yang menyerupai fi'il karena tiga alasan. Di antaranya tadi inna wa fatwa itu memiliki makna seperti fi'il. Sebetulnya inna artinya apa? Sungguhnya ini sama dengan uakkidu, uakkada, yuakkid, artinya sungguhnya. Ya. memiliki makna. Maknanya itu sama dengan makna yang ada pada fi'il. Yang kedua, terbentuk dari tiga huruf atau lebih. Nah, cirinya fi'il itu minimal tiga huruf. Tidak ada fi'il yang dua huruf atau satu huruf. Nah, inna juga begitu. Terbentuk dari tiga huruf atau lebih. Inna berapa huruf? Tiga. Anna? Tiga. Lakinna? Empat. Karena? Empat. Laika? Tiga. Lala? Empat. Sisi kemiripan, sisi kesamaan dengan fi'il itu terbentuk dari tiga huruf atau lebih. Kemudian yang ketiga, selalu diakhiri oleh fathah. Seperti fi'il madhi. Yang mabni, fathah. Inna ya mabni fathah. Anna ya mabni fathah. Lakinna juga mabni fathah. Ka'anna juga mabni fathah. Laisa juga mabni fathah. La'alla juga mabni fathah. Kenapa langsung dibilang mabni? Karena huruf itu semuanya mabni. Dan sudah kenal sama Ina. Sudah agak kenal kan? Baik. Tapi sekarang permasalahan yang kedua. Anggota Inna wa akhwatuha. Dan amalnya. Nah, ada ini yang baru. Inna wa akhwatuha beramal menatapkan mubtada sebagai isimnya. Dan merupakan khobar sebagai khobarnya. Khobarul mubtada sebagai khobar. Dan merupakan khobarul mubtada sebagai khobarnya. Di asalnya mubtada khobar dimaksudi oleh inna wa akhwatuha, khobarnya yang asalnya rofak dinasab menjadi isimnya inna wa akhwatuha. Khobarnya mubtada yang rofak tetap dirofakkan, tapi statusnya sudah menjadi khobarnya inna wa akhwatuha, bukan khobarnya mubtada lagi. Jelas. Adapun anggota inna wa akhwatuha sebagai berikut. Adapun anggota inna wa akhwatuha sebagai berikut. Yang pertama, satu, ya. Inna disebut harfu taukid, dilihat kitabnya, at-taukid, at-taukid. Sebut harfu taukid memiliki arti sesungguhnya. Contoh, inna zaidan qa'iman. Zaidan sebagai isimnya inna, qa'iman sebagai khobarnya inna. Sesungguhnya Zaid dia. Dua, anna disebut harfut taukid. Artinya bahwa sesungguhnya. Contoh, alimku anna abaka musafirun. Aku tahu anna abaka, bahwa sungguhnya bapakmu musafirun, sedang pergi. Abaka sungguhnya anna musafirun bapak. Alimtu anna abaka musafir. Aku tahu bahwa sebenarnya bapakmu pergi. Tiga, lakinna disebut harful istidrak. Dalam kitab disebutkan dari istidrak, walakin dari istidrak. Disebut harful istidrak. Harful istidrak memiliki arti akan tetapi. Zaidun fakirun. Lakinnahu man. Si Zaid memang miskin, akan tetapi dia adalah orang yang pintar. Ya, sebetulnya contohnya yang hebat begitu. Fulan ghaniyun. Fulan masuk alam. Kena kira alam ya. Fulan ghaniyun. Lakin lahu si fulan memang kaya, akan tetapi dia dokter harus dijadikan hal yang dokter. Ka'anna disebut harfut tasbih. Harfut tasbih memiliki arti seperti atau bagaikan atau laksana. Coba lagi. Okay. Contoh ketampanan dan kecantikan, ya. Saya tak contohkan atau ibu saja. Sebetulnya contoh-contoh dalam kitab-kitab yang ada itu pakai jariah, ya, supaya tidak menunggu sesuatu. Dan ke anak tolima dan santri itu laksana bulan purnama. Okay, bulan purnama. Seperti bulan purnama. Cakep, ya. Tapi kalau pemberani, singa, upamanya enak. Ka'anna ayyuban. Si ayyub itu dipanggilkan singa. Perumpamaan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Arab singa itu maksudnya bukan wajahnya jeleknya singa bukan, tapi keberanian yang dipakai ya. Kan ayub asal ayub mereka keberanian. Ya. Baik. Yang ke lima, laita sebut hak utamani. Sebut hak utamani. Memiliki arti andai. Tahu andai ya? Andai. Andaikan atau andai? Andai ya? Andai ya? Wah, taman ni anda, laisa, ya. Kalau andainya, andai. Contoh, mudah-mudahan, itulah Allah, salah. Apa? Ada apa? Tuh, apa? Andai, ya. Andai aku jadi orang. Burung, nak apa? Pokoknya andai itu mengangan-angankan sesuatu yang sulit dicapai atau mustahil. Punya sayap terbang. Andai aku terbang. Andai punya sayap. No. Iya deh. Lepas sejauh, tolong. Ade, mobil itu sulit itu mobil bisa terbang, tapi bisa, ya masih bisa, memungkinkan. Atau yang mustahil, bisa banyak lain. Pokoknya yang sulit-sulit, ya, bisa lain. Atau yang mustahil, bisa banyak lain. Lain saja, ya, Rasulullah. Andai mobil itu bisa terbang. Tapi yang mustahil, Laita syabat adun ande masa muda kudul bukan muda tua sudah laki ya, di dunia kalau sesuatu nanti semuanya dibikin muda ya. Ini yang mustahil, yang atas sulit dicapai, tapi masih memungkinkan. Yang kedua yang mustahil, ya. Rambutnya sudah banyak, oh banyak, berangan-angan balik muda lagi. Lain terdapat andai masa muda mulai. Baik, yang keenam, la'alla disebut khafut taraji atau khafut tawakkuk. disebut faktor garansi atau faktor tawakkul. Nah, hal ini yang baru disebut faktor garansi. Bila memiliki arti mudah-mudahan atau semoga, contoh semoga santri itu berhasil. Ini faktor garansi. Disebut khafat tawakkul jika memiliki makna jangan-jangan atau kekhawatiran, ya, kekhawatiran terjadinya sesuatu yang tidak dikendaki. Kekhawatiran, ya, terhadap sesuatu yang tidak dikendalikan. Nah, ini permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga adalah tentang pembagian isimnya ke inna wa khotbah. Pembagian isim inna wa khotbah. Nah, ini silakan kalian tulis apa yang telah saya catat di sultan tulis tentang pembagian isim inna, pembagian isim inna.